そうよ。 الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله kita lanjutkan apa yang tadi kita sampaikan. Sebelum kita melanjutkan materi, ada satu pelajaran yang perlu kita perhatikan terkait adab dalam melaksanakan sholat berjamaah, terutama pada saat kondisi jamaah padat sehingga kita tidak bisa melaksanakan gerakan dengan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Termasuk orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lemas pundaknya. Yang dimaksud lemas pundaknya adalah yang paling bisa menyesuaikan badannya dengan kondisi jamaah ketika sholat. Ada orang ketika sholat dia kalau sedekah terlalu kaku. Yang sesuai sunnah adalah meletakkan tangan atau tangan kanan di atas tangan kiri tepat berada di apa ini, di telapak kan. Kemudian dia kaku seperti ini, akhirnya nyikut kanan kiri. Dia beralasan ini yang sesuai sunnah. Atau tepat di atas siku, tapi terlalu kaku. Sementara dia tidak memperhatikan kanan dan kirinya. Dan yang benar, sedekah tidak bisa di sepanjang dari mulai siku sampai telapak tangan kiri. Yang penting tidak melebihi dari siku. Yang seperti ini tidak ada anjurannya, sebagaimana keterangan Dr. Bakr Abu Zaid. Jadi tidak pernah ada sedekap yang seperti ini. Yang ada adalah sebelum siku. Atau ketika dia duduk tasyahud akhir. Kalau dalam posisi sangat rapat, jika kita semuanya tawarruk, mungkin nanti ada yang ngumpul satu. Karena enggak cukup. Maka perlu ada yang ngalah. Dia lebih memilih posisi iftirash dengan harapan memberikan kesempatan bagi yang lain agar mereka tidak terlalu terdesak ketika kita semuanya duduk tawarruk. Mungkin bisa jadi orang ini pahalanya lebih besar dibandingkan mereka yang melaksanakan sunnah, karena orang ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling lemes badannya. Dia menyesuaikan diri dengan kondisi yang sempit pada saat sholat jamaah karena padatnya jamaah. Tayyib. Kemudian kita kembali kepada materi. Tadi kita sampaikan bahasanya seorang manusia dia telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki para hamba Allah yang nanggung, bukan dia sendiri yang nanggung. Sementara utang itu tanggungan pribadi. Dari sinilah saya menyatakan bahwa orang sebenarnya tidak butuh untuk kemudian berutang dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau utang gandum dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi keluarganya? Beliau utang gandum kepada siapa? Yahudi. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama dan di situ ada fihi iskal. Ada satu permasalahan. Kenapa Nabi SAW lebih memilih untuk unta gandum kepada Yahudi, padahal di sekitar beliau ada banyak sahabat yang berkecukupan. Ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada para sahabat Ansar yang mereka punya penghasilan dari hasil kebun kurma dan kebun-kebun mereka. Tapi kenapa Nabi SAW lebih memilih utang kepada Yahudi? Salah satu di antara penjelasan yang pernah mereka sampaikan, Rasulullah SAW secara sengaja utang kepada Yahudi libayanil jawaz, untuk menjelaskan kalau praktek seperti ini boleh. Sehingga maksud beliau bukan dalam rangka semata untuk mendapatkan gandum, Tapi lebih dari itu, yaitu untuk menjelaskan tentang masalah hukumnya. Ala kulli hal, ketika fungsi tadi berjalan dengan baik, di mana orang yang mampu muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak yang tepat, maka insya Allah orang yang tidak mampu dalam posisi titik yang sangat rendah, misalnya dia sampai tidak punya kemampuan untuk belanja kebutuhan pribadinya atau untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, maka itu bisa ditutupi dengan apa? Zakat. Sebelum dia utang, lapor dulu kepada lazis, saya miskin, saya tidak mampu, dan dia berhak untuk mendapatkan zakat, sehingga kebutuhannya bisa ditutupi dengan donasi yang diberikan oleh kaum muslimin dan tidak perlu ada transaksi hutang piutang. Yang jadi masalah adalah ketika orang itu mengejar gaya hidup, dia butuh apa padahal belum waktunya untuk memiliki, dia memaksakan diri untuk memiliki, akhirnya dia pun harus nekat hutang dalam rangka untuk memilikinya. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang bagaimana cara membuat fintech islami. Istilah fintech pertama kali saya dapatkan ketika ada tamu dari Jakarta, yang mereka ini adalah utusan dari AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Saya tidak kenal ketuanya, tapi waktu itu yang datang sekjennya. Kemudian waktu itu yang datang 3 orang ya, yang dari AFSI 2. Lalu mereka minta saran bagaimana caranya membangun fintech yang syariah. Pertama kali itulah saya mengenal tentang apa itu fintech dan bagaimana cara kerja fintech. Sebenarnya prinsip dari fintech, mereka mengumpulkan dana dari para investor, crowd investment. Ada banyak investor-investor, kemudian dikumpulkan dananya secara online ya, secara online. Kemudian dana itu disalurkan untuk dikembangkan, karena nanti harus dikembalikan kepada investor plus bagi hasil. Karena itulah pada asalnya transaksi yang terjadi pada fintech adalah transaksi pengembangan dana. Transaksi pengembangan dana. Dan transaksi pengembangan dana hanya memungkinkan dalam satu akad, yaitu akad syarokah, akad kerjasama, baik bentuknya musyarakah atau bentuknya mudharabah. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan fintech yang syar'i. Yang pertama adalah dilakukan akad mudharabah murakkabah. Mudharabah murakkabah atau mudharabah bertingkat. Bagaimana formatnya? Mudharabah bertingkat diperbolehkan oleh para ulama hanya saja dengan ketentuan tertentu, dengan syarat tertentu. Sebagaimana yang pernah disinggung oleh An-Nawawi, yang beliau memberikan penjelasan tentang mudharabah bertingkat dan apa yang boleh diambil oleh pihak intermediat sebagai penengah antara investor dengan pelaku usaha. Saya kasih gambaran sederhana. Ada kelompok investor, kemudian di bawahnya ada lembaga fintech. Fintech akan menyalurkan dananya untuk para UKM, gitu ya, untuk dikembangkan di masyarakat yang mengembangkan UKM. Karena posisi fintech ini hanya sebatas penampung dana, lalu dia salurkan ke pihak yang ketiga, berarti terjadi mudharabah bertingkat. Mudharabah yang pertama adalah dari investor kepada fintech. Ini mudharabah pertama. Maka posisi investor sebagai sahibul mal satu, sedangkan fintech sebagai mudharib satu. Berhubung lembaga fintech ini tidak punya unit bisnis yang real, maka dia tidak bisa mengembangkan usaha ini, tidak bisa mengembangkan dana ini. Maka dia limpahkan ke pihak yang ketiga, yaitu UMKM. Sehingga ketika terjadi pelimpahan dana ke pihak yang ketiga, maka posisi fintech berubah menjadi sahibul mal yang kedua, dan UMKM menjadi mudharib yang kedua. Kata An-Nawawi, model transaksi seperti ini boleh dengan syarat, satu, pihak mudharib atau pihak sahibul mal pertama mengizinkan bagi mudharib yang pertama untuk memberikan dananya ke mudharib yang kedua. Jelas atau belas? Ini makanya karena enggak ada papan tulis gitu ya. Anda bayangkan seperti ada tulisan di depan saya ya. Investor, fintech, UMKM. Ini boleh dengan syarat fintech mendapatkan izin dari investor untuk mengalihkan dananya ke UMKM. Kenapa harus ada syarat seperti ini? Karena dalam akad mudharabah, pihak penerima dana itu posisinya sebagai wakil. Dan wakil kalau mau melakukan aktivitas di luar instruksi, maka dia harus minta izin kepada yang mewakilkan. Contoh, ada orang disuruh beli telur. Disuruh beli telur. Boleh enggak dia beri kerak telur? Perintahnya tadi sudah apa? Beli telur. Bolehkah dia beri kerak telur? Hah? Enggak boleh, kenapa? Karena kerak telur bukan telur, meskipun mengandung telur gitu ya. Sehingga kalau dia mau beri kerak telur harus izin kepada yang nyuruh. Pak, ini saya nyari telur enggak nemu. Adanya martabak sama kerak telur. Anda mau yang mana? Oh, saya pilih yang kedua. Baik, silakan, boleh. Karena dia melakukan tindakan menyalahi dari instruksi. Baik. Saya ngasih modal ke fintech. Silakan kamu kelola untuk usaha. Berarti yang saya percaya siapa? Pihak fintech. Kok ternyata dia alihkan modalnya ke orang lain? Oh, itu duit saya, kenapa kamu kasihkan ke orang lain? Harus izin dulu. Ketika dia tidak izin, maka dia menyalahi kaidah dalam wakalah. Hukumnya tidak diperbolehkan. Sehingga kewajiban dia harus izin dulu. Ini yang pertama. Kalau dia mendapatkan izin, maka posisi fintech bukan lagi mudharib. Posisi fintech hanya wakil dari pihak investor untuk menyerahkan dananya ke mudharib yang asli. Karena dia bukan mudharib, berarti dia pengelola dana enggak? Bukan. Dia bukan pengelola dana. Dan berarti dia juga tidak punya kerja terhadap dana. Apa? Saya tidak mengelola dana. Berarti apakah saya bekerja untuk dana ini? Tidak. Karena saya bukan pengelola dana, tidak punya kerja terhadap dana ini, tapi saya limpahkan ke orang lain, berarti saya tidak punya hak dalam transaksi mudharabah. Karena transaksi mudharabah itu unsurnya dua, modal dan kerja. Modal saya enggak ikut, kerja juga saya tidak terlibat. Berarti dua hal ini saya dapat enggak? Tidak dapat. Karena saya sama sekali tidak mendapatkan jatah dari dua hal ini, maka posisi saya sebagai fintech hanya sebatas wakil dari investor menyerahkan dananya ke UMKM. Karena itu kata An-Nawawi, posisi pertengahan ini, fintech ini berhak untuk mendapatkan ujroh. Berhak untuk mendapatkan ujroh. Fee, karena dia telah mempertemukan antara investor dengan UMKM. Dan tidak lebih dari itu. Terus berapa pak nilai ujroh? Nah itu masalah teknis. Kalau teknis berarti kembali kepada kesepakatan. Bisa pakai prosentase modal, bisa pakai nilai tertentu. Misalnya per deal transaksi antara investor dengan pelaku usaha dikasih 500 ribu. Maka mau nilai transaksinya gede maupun kecil, dia tetap dapat 500 ribu. Atau persentase. Nanti kamu saya kasih 1% dari dana yang masuk. Silahkan. Ini sifatnya hanya teknis. Dan teknis itu kembali kepada kesepakatan. Ini pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua. Fintech sekaligus memiliki unit usaha real. Sehingga sebelum membuat fintech, dia itu punya usaha. Misalnya usaha travel atau usaha yang lain. Lalu dia melakukan crowd investment. Dari hasil crowd investment tadi ketemu dana, terus dikelola ke fintech. Nah pengelolaannya bisa by project. Misalnya fintech punya project apa? Oh project untuk pengiriman barang X dari kota A ke kota B. Butuh dana sekian. Dia crowd investment. Nah, cara seperti ini insya Allah yang lebih selamat, karena fintech sekaligus menjadi pengelola dana. Sehingga ketika ada hasil, maka nanti hasilnya bisa dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau yang kedua ini, dia berhak untuk dapat bagi hasil. Kalau yang pertama, dia enggak berhak dapat bagi hasil. Ada kaidah yang pernah disampaikan oleh, atau yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad An-Nadwi. Beliau punya buku 3 jilid, judulnya Jamharatul Qawaid fil Mu'amalatil Maliyah, kumpulan kaidah-kaidah dalam masalah muamalah. Dalam salah satu kaidah yang beliau sampaikan, beliau mengatakan yustahakul mal imma yustahalkur ribhu imma bimalin au bi'amalin au bidoman. Orang berhak dapat bagi hasil itu karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, dia punya modal. Yang kedua, dia punya kerja. Yang ketiga, dia menanggung resiko rugi. Kalau ada salah satu dari 3 hal ini dia miliki, maka dia berhak untuk dapat bagi hasil. Jika salah satu dia tidak memiliki, maka dia tidak berhak dapat bagi hasil. Ketika posisi fintech hanya nyambung, kemudian setelah itu dialihkan ke UMKM, maka dia gak punya kerja. Itu juga bukan modal dia, modal orang lain. Tinggal satu lagi, apakah dia nanggung resiko atau tidak. Kalau dia gak nanggung resiko, berarti dia tidak punya bagi hasil sedikit pun. Sehingga yang berhak untuk dia dapatkan hanyalah fee, ujroh, sesuai dengan kesepakatan antara pemodal dengan orang yang mengelola usaha. Tayyib. Dan solusi ini yang dulu dilakukan oleh KPMI, tapi dulu ya. Sekarang kita mau membentuk lagi, insya Allah besok acaranya. Jadi forum yang mempertemukan antara investor dengan pengelola usaha. Kita membuat forum namanya KIF, KPMI Investment Forum. Kita undang para investor, kita undang para calon pengusaha, lalu mereka presentasi, dilakukan business matching. Dan waktu itu free semuanya, KPMI tidak mengambil spesial pun. Ini solusi yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghindari lembaga intermediat yang mereka menetapkan riba ketika dilakukan akad investasi dana dari lembaga ribawi. Kemudian ada banyak sekali fintech-fintech yang bermasalah. Mereka mengembangkan dana masyarakat untuk bisnis saham. Dan ini fintech yang dulu banyak dikembangkan oleh masyarakat, mungkin sekitar terpadat dan bahkan sampai sekarang ya, bermain di trading saham. Trading saham, hadirin yang dimuliakan Allah, praktek yang ada di zaman sekarang, yang ada di masyarakat kita, seperti futures ya, itu jelas 100% judi. Minimal goror akbar. Ada goror asgor. Ini pembagian saya saja ya. Karena goror itu ada goror muktabar, ada goror mughtafar. Goror yang diperhitungkan dan ada goror yang ditoleransi. Jadi minimal itu goror yang sangat besar sekali. Dan transaksi seperti ini sama seperti transaksi jual beli duit. Uang ditukar pakai uang dan komoditasnya belum ada. Ada orang misalnya beli kopi ya, 1 kintal. Berapa harganya? 100 juta. Dia transfer 100 juta. Atau bahkan uangnya bisa nanti ya. Baik, saya beli kopi 1 kintal. Kita atau dalam transaksi futures itu ada batasan T plus 3 hari kerja. Transaksi plus 3 hari kerja. Sehingga misalnya transaksi dilakukan hari Jumat, maka serah terimanya dilakukan Sabtu, Ahad, libur, Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Kamis baru bisa diserahkan. Nah, pada saat perjalanan 5 hari ini, Sabtu, Ahad, Senin, harga kopi naik. Wah, karena banyak orang yang lagi demam kopi. Akhirnya harga kopi naik. Tadi akad kopi 1 kintal 100 juta. Naik bisa jadi 120 juta. Langsung saya lepas. Maka saya langsung mendapatkan uang berapa? 20 juta. Tanpa harus setor 100 juta. Ini kan sama seperti riba. Setor 100 juta, dapat 120 juta, barangnya enggak ada sama sekali. Ini transaksi yang haram, hukumnya dilarang. Makanya seperti yang sering ditegaskan oleh Al-Ustaz Irwandi Tarmizi, bahwa trading saham, futures dan seterusnya, ini kasino internasional. Ini judi kelas dunia. Tapi dikemas sebagaimana layaknya bisnis yang legal. Padahal aslinya ini hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, kalau ada fintech yang menawarkan seperti ini, Anda tidak boleh terlibat. Karena berarti dana Anda digunakan untuk transaksi yang terlarang secara syar'i, karena di situ mengandung ghoror yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukadimah. Kita sampai jam 8 ya. Ada 10 menit lagi. Barangkali cukup untuk memilih pertanyaan. Memilih saja ya. Saya aktif di salah satu organisasi. Ketika satu hari saya ditugaskan dinas luar membawa uang organisasi sebagai biaya akomodasi, namun uang tersebut tidak cukup. Akhirnya saya gunakan uang pribadi untuk menutupinya. Tapi saya ikhlas, tidak meminta uang ganti. Apakah seperti ini riba? Ini bukan riba, ini sedekah ya. Apalagi kalau organisasinya adalah organisasi yang mendukung dakwah. Insya Allah apa yang Anda gunakan berpahala. Apa hukumnya membeli motor yang sudah ditarik leasing, tapi belinya cash tanpa kredit? Kalau Anda belinya di leasing, ini membeli hasil kedzaliman. Karena motor ini sudah dibeli konsumen, sehingga leasing tidak berhak untuk narik. Tapi kalau Anda belinya ke konsumen sebelum ditarik leasing, silakan, ini diperbolehkan. Maka ketika Anda mau beli motor seperti itu, yang boleh dari nasabahnya, konsumennya, bukan dari leasing. Saya ikut koperasi syariah, di mana uang koperasinya ditabung di bank syariah. Bila tabungan koperasi mendapatkan bagi hasil dari bank syariah tersebut, akan dibagi rata kepada anggota. Apa status uang bagi hasil tersebut? Nah, Anda bisa tanyakan ke bank syariah yang menampung dana dari koperasi ini. Akadnya seperti apa? Kalau dia bilang ini akadnya mudharabah. Dalam akad mudharabah, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Rusy, di situ harus ada transparansi. Sederhananya kayak gini. Pak, saya butuh modal. Berapa? 100 juta. Ini tak kasih 100 juta. Lah kamu mau dipakai apa usahanya? Wallahu a'lam. Dia minta modal tapi usaha enggak jelas. Dan Anda mau ngasih, pokoknya Bapak tenang saja duduk di rumah, nanti tak kasih 2% tiap bulan. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Riba. 2% tiap bulan itu 2% dari apa? 2% dari apa? 2% dari modal. Persen dari modal itu ciri khas riba. Kalau betul itu mudharabah, bank syariah harus bisa menjelaskan. Unit usaha yang kami kembangkan kayak gini. Seperti ini unit usaha. Ini pembukuannya, ini laporannya. Sehingga ada transparansi. Unit usahanya jelas, pembukuannya jelas. Anda tidak dibutakan. Pokoknya ngerti-ngerti terima bunga. Terima bagi hasil. Bagi hasilnya usahanya apa, enggak jelas. Nah, seperti ini mudharabah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana keterangan Ibnu Rusy. Masya Allah, panjang sekali ini. Sakilan. Apa hukumnya membeli barang loakan? Kalau Anda yakin barangnya bukan hasil curian, silakan dibeli. Cuman katanya kalau loakan itu mambu maling. Sehingga ketika Anda yakin ini kayaknya barang yang lebih dekat bermasalah, helm misalnya ya. Loh kan murah Pak di situ. Makanya karena murah itu berbahaya. Anda kalau enggak yakin ini barang hasil curian, apakah hasil curian atau tidak, maka sebaiknya ditinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan dan beralih kepada yang tidak meragukan. Berikan kaidah yang syar'i mencari pekerjaan yang halal agar tidak terjerumus dalam tolong-menolong dalam kemaksiatan. Baik. Ada kaidah yang mengatakan as-sa'i lahu sa'i. Orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah. As-sa'i lahu sa'i. Dan pekerjaan yang halal itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, unit usahanya, unit kerjanya halal. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Contoh misalnya, ada orang yang bekerja sebagai tukang pijit bebas gender. Wah. Berarti unit usahanya apa ini? Haram zatnya. Karena dia melakukan yang haram. Atau misalnya bekerja bertugas sebagai apa misalnya? Bodyguard untuk urusan yang haram misalnya. Unit usahanya sudah haram. Baik. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Misal, jadi programmer halal haram. Unit kerja yang halal. Tapi jika dia gunakan untuk membuat program yang mendukung transaksi yang haram, transaksi riba, misalnya membuat program untuk melotre undian, berhadiah berbayar. Jadi judi ya, hukumnya dilarang. Karena ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Saya bekerja di bidang keuangan perusahaan tambang. Salah satu tugas saya adalah menganalisis ketersediaan dana dan pembayaran kepada vendor. Saya juga menginstruksikan pihak ketiga, juru bayar, untuk membayarkan tagihan vendor. Jika dari vendor yang ada terdapat satu atau dua vendor asuransi terkait pembayaran premi, apakah pekerjaan saya termasuk bagian dari riba? Pembayaran premi asuransi ini bukan riba ya, ini transaksi-transaksi goror, sehingga Anda tidak boleh terlibat di situ. Mungkin Anda bisa minta kepada yang bersangkutan, tolong bagian yang ini saya tidak mau kerjakan. Misalnya kalau ditangani orang non-muslim gitu ya, sehingga posisi muslim di situ aman karena tidak bersinggungan langsung dengan transaksi asuransi. Misalkan seorang investasi senilai 1 juta, 3 bulan kemudian dia akan menerima uang dengan jumlah 3 atau 4 kali lipat dari 1 juta. Apakah transaksi ini riba? Seperti investasi bisa digunakan untuk ibadah haji dan umroh. Terkait masalah pelipatan hasil, mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu gak jadi masalah. Karena di masa silam para sahabat ketika bisnis, mereka bisa untung berlipat-lipat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mempermasalahkan dua anaknya, Abdullah dan Ubaidillah, yang dua-duanya mendapatkan modal dari Abu Musa ketika berangkat dari Irak menuju Madinah. Jadi ceritanya, Abdullah dan Ubaidillah ini bersama pasukan kaum muslimin mampir ke Irak. Abu Musa yang waktu itu jadi gubernur Irak ngasih tawaran, ini ada duit negara, mau saya kirim kepada Amirul Mukminin Umar. Tapi daripada duit ini saya kirim dalam bentuk duit, kalian bisa kembangkan. Caranya gimana? Silahkan kamu kulaan barang di Irak yang murah, mahal di Madinah. Terus dilakukan kulaan barang murah di Irak, dijual di Madinah, harganya mahal, dapat untung besar. Umar mendapatkan surat dari Abu Musa kalau beliau titip duit melalui Abdullah dan Ubaidillah. Terus ditanya, apakah semua pasukan mendapatkan modal yang sama? Jawabannya tidak. Umar langsung menduga, itu karena kalian adalah putranya Amirul Mukminin. Gak boleh kayak gini. Kembalikan semua modal plus keuntungannya. Tapi Ubaidillah ngeyel, oh gak bisa, saya gak mau. Karena kalaupun hasilnya rugi, saya akan nanggung risiko. Sampai akhirnya ada yang memberikan saran, wahai Amirul Mukminin, jadikan saja sebagai kirab. Akhirnya Umar setuju, kemudian modal dikembalikan ke kas negara, dan keuntungannya dibagi dua. Keuntungannya berlipat-lipat, hadirin. Sehingga masalah pelipatan keuntungan itu bebas. Yang penting bisnisnya halal, real. Ini betul-betul mudharabah yang syar'i. Misalnya ya, kulaan salak dari Jogja. Kalau pas lagi musim panen 3.000 per kilo. Anda bawa ke Jakarta jadi 30.000 per kilo. Ya, boleh enggak ini? 10 kali lipat boleh? Silakan bebas. Kemudian Anda kasih modal 5 juta langsung sampai di sini jadi 50 juta. Utuh enggak ada apapun ya. Terus dibagi 2. Itu bisa berlipat-lipat sampai 5 kali lipat. Enggak masalah asal praktek musyarakahnya atau mudharabahnya benar. Sehingga kalau rugi, misalnya di tengah jalan salahnya dirampas di Brebes. Habis, enggak tersisa maksudnya. Sehingga uang 5 juta habis, hilang. Berarti Anda juga harus siap dengan resikonya. Kalau seperti ini yang terjadi, konsekuensinya dijalankan, insya Allah tidak masalah. Saya adalah anggota WA Group. Kalau berbicara mengenai yang syar'i, lalu dikatakan sesama anggota grup ini sara, apakah saya diam saja atau menjelaskan hal yang sebenarnya? Baik, kalau sekiranya yang Anda sampaikan yakin benar, maka komentar orang tidak perlu ditaati. Komentar yang isinya keburukan tidak perlu digubris, kecuali kalau sudah ada aturan. Di WA ini hanya boleh dipakai untuk membahas masalah poligami, misalnya ya. Lalu Anda bahas jual beli, ya ini keluar dari aturan, Anda keliru. Tapi kalau tidak ada aturan seperti itu, hukum asalnya bebas saja untuk menyampaikan apapun selama itu kebenaran. Baik, tolong ibu-ibu dicek HP suaminya, barangkali ada grup seperti itu, tolong langsung di lab ya, jangan dilakukan. Ada promo umroh dari Bank Syariah Mandiri. Wah, ini nyebut mereknya. Kerjasama dengan travel umroh bagi nasabah bank. Apakah saya boleh untuk mengikuti umroh tersebut? Harganya 19 juta. Tunai tidak kredit. Insya Allah tidak ada transaksi riba di sini. Masalah travel mau kerjasama dengan pihak apapun itu terserah. Travel mau kerja sama atau kerja sendiri, baik dengan bank atau dengan stakeholder yang lain, itu urusan pribadi perusahaan. Insya Allah tidak masalah. Apa hukumnya jika saya ingin kerja di perusahaan manufaktur, tapi saat tes kesehatan disuruh melepaskan pakaian, diperiksa alat kelamin, apakah terdapat penyakit ambien atau tidak? Jika memperlihatkan aurat itu dalam kondisi darurat atau untuk pengobatan, insya Allah diperbolehkan. Atau yang kedua, memperlihatkan aurat karena ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya tadi, ini kalau kami tidak bisa memastikan bahwasanya Anda ini sehat kelamin, kami tidak bisa menerima Anda untuk apa misalnya bekerja di perusahaan kami. Maka coba dilihat, kerjaan ini kira-kira darurat ya. Kalau tidak terlalu darurat, Anda bisa minta pilihan, mohon maaf, saya tidak bisa membuka aurat. Kalaupun dikeluarkan, ya Allah, terserah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jatah rezeki bagi para hambanya, kita tidak harus terlalu bergantung kepada satu perusahaan tertentu. Ada kawan saya yang seperti itu Pak. Jadi dia di perusahaan tambang ya. Terus diminta untuk buka aurat, dia gak mau, pakai celana aja. Pakai celana, nutup lutut. Diam aja. Dokternya juga diam saja ya. Dia diam. Dan alhamdulillah diterima. Yang penting dia menyatakan dengan jujur, saya tidak punya penyakit kelamin, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan tentang kondisi kesehatan kelamin saya. Dia menyatakan dengan tegas enggak punya penyakit kelamin. Diterima. Jika kita meminjamkan uang kepada orang lain tanpa syarat dan tidak ingin dilebihkan saat pembayaran. Tetapi si peminjam melebihkan pembayaran dengan alasan terima kasih. Bolehkah ini diterima? Jawabannya boleh. Boleh menerima tambahan pengembalian utang piutang asal ada tiga syarat ya. Satu apa? Tidak disepakati di depan. Yang kedua, tidak ada permintaan dari pihak yang memberi utang. Yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat bahwa siapa yang melunasi utang harus ngasih kelebihan. Jika ketiga ini dipenuhi, maka kelebihan tadi boleh diterima. Pertanyaan tentang ta'aruf. Baik, nanti bisa disampaikan ke ustadz yang lain ya. Sampai diketik ini. Ya, saya bukan bidang masalah itu ya. Ini tanya tentang bank syariah yang kira-kira paling mendekati. Tapi tidak sopan kalau harus nyebut merek ya. Intinya gini, tidak semua produk bank bermasalah. Ada beberapa produk bank syariah yang dia insya Allah bersih dari riba dan bersih dari akad yang haram. Produk itu adalah wadiah yang tidak memberikan tambahan sepeser pun. Bahkan Anda diwajibkan bayar biaya administrasi di depan. Yang saya tahu 20 ribu. Setelah itu dana itu tidak berkembang dan tidak berkurang. Anda misalnya setor 50 juta ya tetap saja 50 juta. Gak bakalan berkembang dan gak bakalan berkurang. Cari produk seperti ini di bank syariah yang ada di Indonesia. Wadiah yang tidak memberikan tambahan spesial pun. Apa hukum membeli barang black market ya, atau menghindari pajak? Bukan syarat sahnya jual beli harus dipajeki. Ada banyak sekali barang yang tidak dipajeki. Cilok, cireng, ya, gaplek, bubur sumsum yang ada di pasar itu nggak ada pajeknya semua. Karena itu ulama sepakat, bukan syarat dalam keabsahan transaksi harus dipajeki. Sehingga ketika ada orang yang beli barang tanpa dipajeki, hukumnya boleh atau tidak? Boleh, tapi jangan ketahuan. Nah nanti kalau ketahuan masalahnya lebih panjang, terutama barang-barang impor. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin yang ke negeri kafir bawa barang untuk dijual dipajeki sama orang Nasrani, masuk kena 10%. Dulu Umar mendengarkan kabar itu, dibalas sama Umar, orang kafir masuk ke negeri Islam kena 10%. Maka ada pekerjaan namanya asyar. Asyar itu tukang pengambil 10%. Nah itu jaga di perbatasan. Nanti ketika masuk, tanya EKTP. Bukan ya? Tanya identitas, muslim atau bukan. Non-muslim dipajeki. Kalau muslim, gak pakai pajak. Sehingga dulu ada pajak, tapi doriba itu ditetapkan untuk non-muslim yang mau berdagang ke negeri Islam. Kalau mereka masuk nggak ada pajak, tapi kalau mereka datang dengan membawa komoditas, sehingga negara ngerti ini mau berdagang, maka kena pajak 10% sebagai pembalasan karena mereka ketika kaum muslimin datang ke sana dipajeki, sehingga seimbang. Nah ini contoh keseimbangan dalam menyikapi yang disikapi oleh orang lain. Orang Indonesia kalau masuk ke Singapura kan agak rumit pak ya. Masuk office dulu, nanti diinterogasi, ditanya. Tapi orang Singapura masuk ke Indonesia gampang. Ini kan kebalik ya. Seharusnya, bukan kebalik ya, ini kan gak berimbang. Seharusnya diimbangi. Nah ini contoh bagaimana melawan tantangan dengan tantangan. Biar kita berimbang. Karena sebatas berimbang tidak ada kezaliman di sana. Wallahu'alam. Jika korban fintech tidak mampu bayar pokok dan bunganya, apakah bisa mengadu secara hukum? Misalnya memperoleh perlindungan hukum dari teror secara online. Kalau seperti ini saya nggak paham. Mungkin Anda bisa tanyakan ke lawyer atau ahli hukum, nanti celahnya bagaimana. Prinsipnya utang wajib dibayar. Jika ada orang utang dan punya niat tidak bayar, maka dia ketemu Allah dalam kondisi sebagai maling, sebagai pencuri. Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha, siapa yang mengambil harta orang lain, maksudnya utang, dengan maksud tidak akan dibayar, laqiyallaha sarikan, maka dia ketemu Allah sebagai pencuri. Meskipun dia ketika dapat duit itu statusnya bukan maling, dapat duit secara legal, bahkan ditransfer. Pak, mana pak rekeningnya pak? Saya mau maling ke rumahmu, mana rekeningnya pak? Tak kirim saja. Ada kayak gitu? Gak ada. Dia bahkan dikirimi duit secara legal, tapi dia dihukumi maling karena dia punya niat enggak bayar. Nah, wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita bacakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk kekurangan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.